Karena setiap kebenaran akan mendatangkan ketenangan. Cirinya niat salah, ikhtiar salah, tawakalnya salah, kalau karena Allah lah yang menghujamkan kegelisahan di hati kita. Tenang hadirin. Jadi harus bagaimana sekarang? Harus yakin saja segala-galanya itu milik Allah, segala-galanya dalam genggaman Allah, segala-galanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, dan segala-galanya yang terbaik hanyalah pilihan Allah.